Capek sambil ngerjain. Iya, semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, yang pada hari ini kita telah sampai pada surat An-Nisa ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yaksib itsman fa innama yaksibuhu 'ala nafsihi wa kana Allahu 'aliman hakima. Barang siapa mengerjakan dosa, maka sungguhnya dia mengerjakannya untuk kemudaratan dirinya sendiri, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pendengar yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya mengajarkan kita untuk berbuat adil, tidak khianat, dan tidak melakukan dosa. Itu telah kita dengar kajian ini berhari-hari, ada seminggu lebih Ustaz Hanafi ya. Iya. Ya, dan ini kenapa? Kenapa kok enggak sholat diceritakan? Maunya Al-Qur'an ini cerita tentang sholat kayak gitu ya kan, bagaimana sholat yang khusyuk. Kok rupanya Al-Qur'an ini setiap kita kaji dalam seminggu ini, bagaimana mental itu harus dirubah untuk mengisi kemerdekaan. Betul, betul. Nah, karena apa? Rupanya memperbaiki mental dan memperbaiki pola pikir itu tidak kalah dahsyatnya dibandingkan dengan sholat itu sendiri. Iya. Karena menariknya disebutkan ada orang sholat tapi ketika dia di kehakiman menjadi bajingan tengik gitu kan. Dia adalah koruptor yang paling dahsyat di tengah-tengah masyarakat. Tapi sholatnya tidak luntur, bahkan di sholat paling depan. Karena rupanya dia tidak memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala juga benci terhadap perilaku dia walaupun dia sholat. Maka suatu hal yang menarik, ada dosa menurut orang tapi tidak dosa menurut orang lain. Ada salah menurut orang kota tapi tidak salah menurut orang desa. Betul. Bisa dipahami Ustaz Anafi. Iya. Saya kasihkan contoh. Di kampung itu air pancuran itu tidak boleh ditutup. Kalau ditutup nanti mungkin meluap di atas sana, bisa banjir. Iya. Tetapi ketika orang kampung tadi ke kota, kerannya dia buka. Orang kota marah, ini kok air dibuka keran satu harian begini, mau berapa kita nanti kena bayar air ini. Iya. Menurut dia salah kalau ditutup air keran itu, karena pengalaman dia di kampung. Iya. Orang kota melihat pas dia keberas lagi, ya Allah ini air pancoran ini dibuka, menggenang berharian, ini mubazir. Nah, artinya apa? Kesalahan di kota belum tentu itu menjadi kesalahan di desa. Betul. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuk supaya kita tahu rupanya agama ini bukan sholat saja. Agama ini ada juga aturan main, bahwa ketika Anda menzalimi orang lain juga itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memulainya wa man yaksib isman. Dosa itu sendiri apa? Kesalahan itu sendiri apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendefinisinya al-ismu maha kafi sadrika wa karih ta'yatli alaihin nas. Dosa itu, kesalahan itu adalah maha ka, apa yang terbetik, apa yang terbesit di dalam hatimu, dan kamu malu kalau itu ditampakkan di tengah-tengah masyarakat. Maka sebenarnya orang dulu sangat malu ketika auratnya terbuka. Sekarang orang sudah buka aurat tidak punya rasa malu lagi. Betul. Mungkin itulah faktor beda budaya tadi. Mungkin budaya kota itu kalau sudah telanjang itu tidak apa-apa. Bagaimana menurut Ustaz Ardi? Iya, memang apa yang terjadi di kita masyarakat, katakanlah kota, misalnya kota Medan saat sekarang ini, sudah sangat jauh, bukan lagi hanya dari syariat tapi dari norma-norma budaya ya, dan budaya-budaya kita begitu. Betapa sekarang kita melihat minimnya pakaiannya itu di mal-mal atau di jalanan-jalanan, dan sekarang orang sudah tidak malu lagi kalau celana dalamnya kelihatan. Oh, atau mungkin karena memang kayak tadi, budaya kampung dan budaya kota sekarang itu harus minim gitu. Iya, saya melihat begini Ustaz, kan ada karena itu Tapi kalau di kampung pun ada juga orang yang mandi misalnya ke ke sungai dengan pakaian yang sangat minim gitu. Yeah. Tapi di kampung itu pada hal-hal tertentu. Saya melihat bahwa hilangnya budaya atau rasa malu ini tidak terlepas daripada makanan yang haram dan yang minuman yang haram itu. Itu juga salah satu penyebabnya. Ya, betapa banyak sekarang makanan kita yang ternyata tidak tahu kita identitasnya. Sekarang banyak yang menjual roti. Apakah itu home industry ataupun yang dia memang membuka outlet sendiri. Dan kadang-kadang kita tidak mengetahui apakah toko roti itu halal atau tidak. Oh, dalam begitu. Roti ada juga yang haram kan, ya? Jelas, tepungnya itu kan bisa dicampur dengan berbagai. Dan begitu juga dengan minuman. Bahkan kalau kita melihat dari aspek ajaran Al-Quran, bukan hanya halalnya saja, tetapi thayyibnya harus dilihat, baiknya. Bukan hanya baiknya saja, tetapi kehalalannya juga sudah harus diperhatikan. Iya, iya. Maka daripada itu, orang yang berbuat dosa itu keseringan keterbiasaan dia melakukan sebuah dosa itu karena banyak faktor saya melihat. Ada faktor karena sudah menjadi kebiasaan, tapi ada juga faktor internal. Itu dari pembawaan diri, dan mengapa itu terjadi karena faktor makanan atau minuman yang dia konsumsi saya. Iya, jadi saya melihat begini, Ustaz. Ketika seseorang itu melakukan dosa, maka kata Allah Subhanahu wa taala innama yaksibuhu 'ala nafsi. Dosa itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ketika dia kebuka aurat, dia akhirnya malu-malu juga itu, Pak Ustaz. Iya. Kalau dia duduk, dia tutup pakai bantal. Pertama kali dicari bantalnya. Enggak tanggung jawab dia. Buka pakai celana rok mini oke, tapi dilihat orang enggak mau juga. Kan orangnya enggak tanggung jawab. Terus yang lebih jauh dari itu, dosa yang ditimbulkan dari buka aurat ini, ketika nanti dia menjadi cibiran orang, dan bukan saja itu, diperkosa orang, bagaimana? Nah, itulah yang menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan itu ketika terjadi ekses pada dirinya, dia berontak. Iya. Tapi dia tidak memikirkan kalau orang juga tidak bisa tahan dengan aurat yang dilihatnya. Apalagi ada sensus katanya, remaja kita 30% sudah tidak perawan, ini bukan bagaimana? Bukan 30%, nah, mungkin lebih daripada itu. Nah, ini bagaimana? Isman yang tadi akhirnya rupanya membunuh diri sendiri. Iya, jadi dosa itu membunuh diri. Kita melihat di sini, Pak Ustadz ya, bagaimana Allah ini membuat bahasa sangat indah. Dia buat kata-kata isman ini didahului dengan kasaba. Kasaba ini bisa menunjukkan perbuatan buruk. Jadi kata-kata iktasaba. Jadi kata-kata iktasaba ini sendiri adalah merupakan bentuk dari perbuatan yang dirinya sendiri tidak senang, menolak ya. Menolak. Jadi batin sendiri menolak. Jadi kata-katanya iktasaba. Jadi seolah-olah dia mendaki pada sungai yang dia dihulu, dia dihilir ingin ke hulu. Berat sekali. Jadi kita melihat di sini Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan, bila perbuatan yang sulit kamu lakukan, dosa itu sendiri kamu anggap enteng sekarang, itu bukan karena entengnya di sisi Allah, tapi karena batinmu, rasa malumu, urat malumu sudah putus. Kembali juga dosanya kepada nafsi, kepada dirinya. Itu menunjukkan bahwa apa? Setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskannya, apa yang dilakukannya, dan apa yang diperbuatnya. Jadi walaupun trendinya seperti itu, Allah juga tidak menghukum trendy, tapi menghukum orang-orang yang membuat atau menyebarkan kejahatan itu sendiri. Bagaimana pornografi itu, walaupun ada hukuman secara ammah, secara umum, karena orang-orang yang mendahulukan sistem pornografi itu akan mendapatkan sunnah yang sayyi'ah, dia dapat dosanya, tapi bukan artinya dia saja mendapat, person-person pelakunya juga. Itu menunjukkan Allah Maha Adil terhadap hukum yang berlaku. Ya, saya melihat begini, orang sekarang tidak takut berbuat dosa karena orang melihat toh orang kafir yang gak pernah sholat, yang berdosa itu kaya raya dan makmur. Nah, ini bagaimana pola pikir masyarakat itu melihat toh yang gak sholat aja sekarang makmur, kok masa kita buat dosa kecil-kecilan ini kok dilarang gitu? Bagaimana kita melihatnya ini? Iya, karena saya melihat masyarakat kita saat sekarang ini sudah katakanlah sebahagian daripada mereka itu selalu berpikiran jangka pendek, pragmatis, begitu. Sesuatu hal yang kalau saya berbuat begini maka akibatnya akan begini. Dan akibat itu harus dia saksikan pada saat itu juga. Apabila akibatnya itu diakhirkan ila yaumil akhir atau ila masya Allah, mereka muncul di sini rasa itu kan nanti itu kan permasalahan. Padahal yang nanti itulah yang akan lebih berbahaya. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dari jauh-jauh hari, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Iya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau yang sangat melalaikan. Iya. Maka ada orang-orang yang membuat kejahatan, membuat suatu dosa itu, Allah pergunakan kata-kata kasaba, karena ini lil istihza. Iya. Padahal kata-kata kasaba itu dipergunakan untuk yang baik, begitu. Tapi mengapa di sini dipergunakan kata-kata kasaba untuk itu satu dosa? Ini lebih istihza, karena tidak pantas sekali seorang hamba itu melakukan dosa. Secara tradisi ya. Iya. Tidak merasa bersalah pula. Secara terus menerus seperti wa may ya'mal itu tadi. Iya. Ya, dalam ayat yang sebelumnya kita bahas pada hari yang lalu. Jadi tidak sepantasnya manusia itu terus-terusan bergelimang dalam dosa dan dia lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau saya lihat begini, memang kalau orang melihat ada orang kafir yang enggak pernah sholat melakukan dosa, toh kaya raya. Memang betul. Tapi pertanyaan di dunia ini, apakah kita hidup hanya untuk kaya raya? Betul. Kalau mau kita kumpulkan, berapa banyak yang bisa kumpulkan dan berapa banyak pula yang kita bawa nanti di akhirat? Toh yang dicari rupanya setelah kita renung-renungnya dicari kebahagiaan. Toh apakah mereka itu bahagia? Nah, jadi bagi orang yang melihat yang enggak sholat aja bahagia, belum tentu. Coba Anda renungi, siapa yang lebih bahagia? Orang yang pergi ke masjid atau orang yang nonton televisi sampai selesai sholat zuhur juga masih nonton asar, los, maghrib, los. Mana yang lebih bahagia? Berat badan itu nonton 24 jam. Jadi kalau saya melihat kebahagiaan ini sifatnya itu individual. Iya. Terlihat kepada orang yang merasakannya. Ada orang yang memiliki banyak harta tetapi dia tidak merasa bahagia. Karena apa? Karena ternyata harta yang dia miliki itu menjadikan dia sebagai budak. Iya. Ada orang yang hidup di kampung dengan kondisi yang sangat sederhana tapi dia sangat merasa bahagia. Karena apa? Karena ternyata dengan kekayaan yang seperti itu, kesederhanaan yang seperti itu, dia dapat tidur dengan nyenyak, makan yang enak, santai. Santai. Kalau hidup ini kan tidak ada yang lebih daripada itu. Hidupnya enggak harus hedonis. Iya, tidak. Kalau saya malah melihat sesuai dengan pesan Al-Quran ini, malah yang bahagia itu ketika kita sholat sebenarnya. Betul. Jadi bagaimana kita mencari kebahagiaan hakiki ketika tidak disibukkan dengan hal-hal yang material. Itulah sebenarnya, ketika kita merasa lepas segala benak punggung di dunia ini dari punggung kita, dan kita sudah dekat dengan pemilik dunia ini. Nah, itu sebenarnya puncak dari kebahagiaan, dan itu tidak didapat dengan materi sebanyak apapun. Jadi orang merasa, wah enak sekali orang berbuat dosa, salah, rugi sekali orang berbuat dosa, dan enak sekali orang yang sholat. Seharusnya begitulah kalau dia sudah sampai pada bahwa beramal dan sholat itu adalah puncak dari kebahagiaan. Jadi saya melihat juga bahwasanya disinilah kata-kata aliman hakimah itu. Iya. Bagaimana Allah mengajarkan ini kepada kita agar kita juga menjadi ahli hikmah. Iya. Pandai melihat, bijaksana dalam melihat di sebalik suatu kejadian, di balik suatu fenomena, bahwasanya itu tadi ketika seorang petani yang mungkin penghasilnya sederhana sekali, tapi dia merasa bahagia dengan bercocok tanam, dan itu tidak bisa ditukar dengan misalnya dijadikan dia sebagai seorang yang GM, presiden bahkan sekalipun. Kenapa? Dia mengatakan berbeda kebahagiaan saya di sini dengan kebahagiaan berada di kursi. Iya. Jadi kita melihat juga ayat 111 ini, wa may yaksib isman fa innama yaksibu ala nafsi wa kana huwa aliman hakiman, ditutup dengan bijaksana. Jadi rupanya ayat ini adalah ayat yang cocok untuk masyarakat modern saat ini. Iya. Masyarakat modern saat ini, ciri-ciri kemodernan itu adalah harus logis. Iya. Dalam manajemen yang logis itu ada tiga hal. Sebelum kita memerintahkan kepada bawahan, terangkanlah tiga hal, kata manajemen modern. Apa, bagaimana, kenapa. Iya. Jadi ketika Allah mengatakan dosa, apa itu dosa? Apa itu kejahatan, harus dijelaskan bagaimana cara mengerjakan atau bagaimana cara meninggalkannya. Dan yang terakhir itu sudah diterangkan pada episode sebelumnya. Dan pada saat ini Allah menerangkan kenapa harus ditinggalkan dosa. Iya. Masyarakat logis tidak mau kerjakan. Gak mau, ditanya kenapa saya harus meninggalkan ini. jawaban Allah, ketika kamu meninggalkan dosa maka keuntungan bagimu. Iya. Ketika Anda melakukan dosa maka kerugian akan menghampiri dirimu sendiri. Iya. Inilah kenapa akhirnya ayat ini ditutup dengan hakimah maha bijaksana, karena prinsip filsafat dosa didapat dari Allah yang maha bijaksana. Inilah mungkin yang dapat kita kaji dari ayat 111 surat An-Nisa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bijaksana, ataupun paling tidak Al-Quran merupakan kalam yang paling bijaksana, Al-Quranul Hakim. Tidak ada yang lebih bijaksana dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah yang maha bijaksana itu mengatakan kepada kita no untuk berbuat dosa. Apapun ceritanya, dosa itu banyak ragamnya, dan ketika kita meninggalkannya maka keuntungan punya akan menerpa dan menghampiri diri kita. Saya Jenal Arifin bersama Syekh Ustaz Ardian, Syekh Ustaz Hanafi, mengucapkan terima kasih. Kami dari tim Safir Al-Azhar, alumni Al-Azhar Universitas Mesir di Medan, mengucapkan mohon maaf atas khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana wa huwa.